رسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. المشاهدون الكرام, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kesimpulan bab yang keempat, yaitu dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan 10 kesimpulan. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada poin-poin yang lain, maka kita sebutkan secara singkat beberapa atau 10 poin yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan kenapa kita wajib mengikuti dan beragama sesuai dengan metode beragamanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh beliau, halaman 154, untuk siapapun yang mengikuti. Dari pembahasan ini, maksudnya 64 dalil yang telah kita sebutkan, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengikuti pemahaman para sahabat dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman mereka. Wajib beragama menurut pemahaman mereka. Dan wajib mengikuti akidah dan manhaj mereka. Inilah kewajiban seorang muslim, beragama sesuai dengan yang kemudian mereka lakukan, menjadikan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in sebagai tolok ukur dalam cara beragama kita, cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Inilah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ulun sebutkan secara singkat 10 poin. 1. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sehingga selain mereka diperintahkan untuk beriman seperti keimanan para sahabat. Disebutkan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 13 dan 137. Kemudian alasan yang kedua, keimanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tolok ukur bagi keimanan orang selain mereka. Dan disebutkan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 13 dan juga 137. Ketiga, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang paling sempurna imannya. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Kemudian alasan yang keempat, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan generasi terbaik yang telah dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah imam bagi manusia dalam hal ilmu. Hal ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kemudian kita menjadikan mereka panutan kita, suri tauladan kita, tolak ukur kita memahami Al-Qur'an As-Sunnah, karena mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah nabinya. Dan hal ini disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 26. Kemudian alasan yang keenam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Ada perintah langsung mereka taati, ada larangan langsung mereka tinggalkan. Dan kita contohkan pada pertemuan yang lalu bagaimana langsungnya mereka merespon perintah Allah berkaitan dengan hijab untuk muslimat kala itu para sahabiyan, dan langsungnya mereka meninggalkan khamr di tahap ketiga pengharaman, dan mereka tinggalkan yakni kebiasaan minum-minuman keras. 7. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat dan pemimpin mereka. Sebaik-baik umat dan pemimpin umat. Juga tentunya ini rujukannya adalah Ali Imran 110 dan disebutkan dalam yakni I'lamul Muwaqqi'in jilid 2 halaman 22. Kemudian 8. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ulama dan mufti atau pemberi fatwa umat Islam. Ya. Yani jika yani bukan jika para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajain mereka menuntut ilmu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam makin meluas di zaman tabi'in, semua mereka bertanya langsung kepada para sahabat. Menuntut ilmu langsung kepada para sahabat. Walaupun kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana rendah hatinya para sahabat dan berhati-hatinya para sahabat dalam menyampaikan fatwa. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad, mereka dengarkan langsung sabda dari Nabi Muhammad SAW. Tapi disebutkan oleh sebagian tabi'in, mereka mengatakan bahwa saya berteman selama 1 tahun melazimi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selama 1 tahun saya tidak pernah mendengarkan dia menyampaikan satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyembunyikan ilmu, tapi apa? Hati-hati. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, yani jika saja saya tidak takut untuk berbuat kesalahan, sungguh saya akan sampaikan semua hadis yang saya dengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya takut salah. Bayangin. Kehati-hatian para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Juga seorang tabi'in mengatakan bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu ketika berbicara, ya biasa berbicara. Cuman ketika dia berbicara dan kemudian di sela-sela pembicaraannya dia menyampaikan sabda Nabi Muhammad, wajahnya langsung pucat. Langsung berubah raut wajahnya, pucat. Kenapa? Takut salah. Makanya mereka adalah para mufti untuk kaum muslimin. Makanya di antara cara memahami firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan cara menafsirkan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an atau ayat yang lain. Sabda Al-Qur'an ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad dan Al-Qur'an ditafsirkan dengan pendapat para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Itulah di antara metode yang diikuti oleh banyak ulama tafsir di antara Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yang terakhir baru kemudian Al-Qur'an ditafsirkan dan dikembalikan ke bahasa induknya yaitu bahasa Arab. Ditafsirkan secara bahasa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian 9. Sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena semua nabi dan rasul punya sahabat setianya. Di antara semua sahabat setia, semua nabi dan rasul, sahabat Nabi Muhammad lah yang terbaik. Dan itu sudah kita sebutkan dan kita rujuk kemarin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni khul quruni qarni. sebaik-baik generasi, generasi ku, aku dan para sahabatku. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, 9 poin yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut poin ke-10 atau alasan ke-10 kenapa kita wajib menjadikan para sahabat tolok ukur dalam cara kita beragama, dalam yakni kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10. Perhatikan halaman 155 untuk siapapun yang mengikuti kajian ini. 10. Para sahabat adalah orang-orang yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah beserta tafsir keduanya langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung. Jadi mereka paling faham firman Allah. Mereka paling faham sabda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Belajar langsung. Yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran, yang mengajarkan kepada mereka Al-Hadith, yang mengajarkan kepada mereka makna dari Al-Quran Al-Hadith. Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah alasan kenapa kemudian kita menjadikan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tolak ukur dalam memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala, juga sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka yakni langsung diajari atau langsung diajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah dari makhluk yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 151, Ali Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat 2. Kita sebutkan satu persatu dalil yang menopang alasan ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya adalah, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kamu, dari kalangan kamu, dan membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Subhanallah. Al-Mujahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingat satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab thaharah, dalam bab thaharah, bab bersuci, dan kemudian masuk pada pembahasan bahwasanya di antara air yang suci dan mensucikan adalah air laut. Yani Nabi Muhammad SAW kala itu, yani ketika ditanya apakah yani boleh kemudian berwudu dengan air laut, Nabi Muhammad bisa saja jawab langsung boleh. Dia suci dan mensucikan, bisa. Tapi Nabi Muhammad tambahkan ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Artinya bisa buat wudu. Sampai situ saja tentunya pertanyaan para sahabat sudah selesai. Tapi Nabi Muhammad berikan tambahan ilmu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia, Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian belum ketahui. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi binatang laut apapun, bangkai halal. Apalagi kemudian hidup kemudian, pancing, anda bahasa banjarnya anda tutui kepalanya, kemudian anda masak, ya. Bangkainya saja halal. Itulah ilmu tambahan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan, kita sebutkan tafsir singkat untuk ayat ini dari Syekh, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Kama an'amna 'alaikum bi istiqbalil qiblah. arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikumul ayat al-mabniyah lil haqqi minal batil al-mubayyinah lil haqqi minal batil wa yutahhirukum min danasi syirki wa su'il akhlaq wa yu'allimukumul kitab wa sunnah wa ahkamah syari'ah wa yu'allimukum min akhbaril anbiya wa qasasil umamis sabiqah ma kuntum tajhalunahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kalian dengan kemudian dihadapannya kalian ke kiblat, yakni ke Ka'bah al-Musharrafah di Mekah, sebelumnya adalah ke Baitul Maqdis di Palestina. Arsalna fikum rasulan minkum. Nikmat berikutnya ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat kala itu dan kita secara umum adalah diutusnya kepada kalian seorang rasul minkum, dari kalian, di antara mana juga dari jenis kalian, sama-sama manusia yang tentunya tahu rasa yang dirasakan manusia, hingga Nabi Muhammad SAW tahu bagaimana cara berdakwah kepada mereka karena kita makhluk yang sama. Itu di antara maknanya. Rasul dari kalian. Yatlu alaikumul ayat al-mubayyinah lil haqqi minal batil. Membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kebenaran dari kebatilan. Wa yutahhirukum min danasi syirki wasil akhlaq, dan mensucikan kalian dari kotoran kesyirikan dan buruknya akhlak. Akhlak sudah ada. Akhlak sudah ada. Norma sudah ada. Sering kita sebutkan faedah ini. Mereka menjunjung tinggi kejujuran, mereka menjunjung tinggi tolong-menolong satu sama lain, itu sudah ada di bangsa Arab. Norma, kebaikan, akhlak, individu sudah ada. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena basicnya sudah ada. Cuman syiriknya minta ampun. Makanya Nabi Muhammad SAW mensucikan kalian dari kotoran kesyirikan dan buruknya akhlak. Wa yu'allimukumul kitab was sunnah wa ahkamah syariah, dan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an, As-Sunnah dan hukum-hukum syariat. Nikmat. Nikmat Allah kepada kita itu diutusnya kepada kita rasul hingga kita bisa faham firman Allah, hingga kita bisa paham sabda Nabi Muhammad, hingga kita bisa paham syariat Islam. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita enggak paham. Kalau bukan Nabi Muhammad yang menerangkan kepada kita yang hak dari yang batil, tauhid dari syirik, sunnah dari bid'ah, enggak tahu kita. Saya sering mencontohkan satu contoh mudah, tata cara doa saja dengan mengangkat tangan itu sejajar dengan yakni pundak, depan dada, terkadang menghadap wajah, terkadang menghadap langit. Ini begini nih. Kalau bukan Nabi Muhammad yang mengajarkan, kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Ya. Nabi Muhammad SAW terangkan semuanya untuk kita. Nikmat untuk kita diterangkannya kepada kita agama ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisab, tentunya yang disebutkan tentunya yakni diyakini oleh sebagian orang yakni agama ini adalah konspirasi ya. Saya juga ngikutin rupanya ya, ada soalnya ya di searchingnya IG ada orang begini ya. Subhanallah, ente enggak beragama, enggak beragama aja udah, ente ateis aja udah ya, ingin kemudian menyebarkan syubhat kepada orang-orang yang memiliki keyakinan. Ingin menyebarkan syubhat kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Wallahu alam bissawab. Dan sudah kita bantah ya di talbis iblis tentang orang-orang ateis ya, yang tidak meyakini adanya Tuhan ya. Bahwasanya alam semesta ini tercipta begitu saja ya. Bahwasanya yakni semuanya bermula dari satu ledakan yang besar dulu ya, subhanallah, dari ledakan kemudian jadi rapi ya. Itu akalnya di mana itu? Dari ledakan semuanya jadi rapi begini. Mungkin yang ngomong juga, apakah dia meyakini tato itu di tubuhnya ada begitu saja? Kan ada yang bikin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tambah repot, tambah keluar jalurnya lah. Balik lagi al-musyahidun al-kiram. Oke. Wa yu'allimukum min akhbaril anbiya, dan mengajarkan kepada kalian tentang kabar-kabar para nabi, supaya Nabi Muhammadnya juga mengambil ibrah, umatnya pun mengambil ibrah. Semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang mendustakan nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, habis, mesti Allah binasakan, jebret, selesai. Ya, kecuali yang beriman, Allah habisin. Ibrahnya untuk kita, semua kita, siapapun di antara kita, khususnya yang tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW, Anda harus bersyukur Anda tidak Allah binasakan. Sudah 1400 sekian tahun yang lalu, semuanya masih hidup. Yang mengkufur Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, masih hidup orangnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang. Karena beliau, Anda belum Allah azab. Karena beliau, semua yang tidak beriman, belum Allah binasakan. Nanti, entar. Dan kesempatan kehidupan ini, gunakanlah ini untuk mengimani Nabi Muhammad SAW sebelum Anda menyesal nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wa qasasil umami sabiqah, dan menceritakan kepada kalian tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu, bagaimana yakni nabinya, bagaimana umatnya, menjadi ibrah untuk kita, pelajaran untuk kita. Untuk Nabi Muhammad pun demikian, beliau sendiri pun mengambil ibrah. Kenapa Allah ceritakan kepada beliau cerita-cerita Nabi dan Rasul sebelumnya? Agar beliau, Allah ingin memberikan kebahagiaan, Allah ingin memberikan tasliyah, refreshing. Allah ingin memberikan kegembiraan. Agar Nabi Muhammad lebih bersabar lagi. Bahwasanya yang ditolak, yang dinistakan, yang dihujat, yang dipanggil dengan panggilan gelar-gelar yang buruk, bukan kamu saja Muhammad SAW. Nabi dan Rasul sebelummu begini juga, sabar aja. Yang beriman padamu selamat, yang tidak mereka akan dapatkan akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ma kuntum tajhalun, yang tentunya sebelumnya kalian tidak tahu cerita Nabi Isa, cerita Nabi Musa, cerita Nabi fulan fulan fulan fulan fulan, dan semua para umatnya Nabi Muhammad yang ceritakan kepada kita. Untuk Nabi Muhammad sendiri mengambil ibrah, dan secara umum semua kita mengambil pelajaran dari cerita umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad yang kasih tahu. Dan siapa yang Nabi Muhammad kasih tahu pertama kali? Para sahabat tentunya yang hidup di zaman beliau. Mereka nuntut ilmu langsung, tahu akan ilmu itu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali Imran 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan. Kurang lebih sebenarnya ini, tapi kita baca saja. Kurang lebih sebenarnya ayat-ayat ini. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang artinya adalah, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad SAW di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Nikmat. Diutusnya Nabi Muhammad kepada kita ini nikmat yang luar biasa. Karena dengan yakni beliau, atau dari beliau, kita tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyembah Allah dengan cara yang benar, karena beliau yang ngasih tahu. Gini caranya. Ini sebab ibadahnya, ini jenisnya, ini jumlahnya, ini waktunya, ini caranya, ini waktunya, ini tempat. Nabi Muhammad ajarkan semua. Lengkap bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu 'anni manasikakum." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka disebutkan kala itu Nabi Muhammad salat itu agak tinggi, mungkin di atas dipan gitu ya. agar semua sahabat yang sosok di belakang bisa lihat tinggi. Kata Nabi Muhammad SAW, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian dalam masalah haji, kata beliau SAW, khudu anni manasikaku, ambillah dari aku tata cara manasik haji kalian dariku. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan artinya. Surah Ali Imran 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Makanya tadi di antara maknanya disebutkan jenis mereka. Nikmat. Sama-sama manusia. Kan orang-orang kafir Quraisy kita sebutkan di pembahasan sirah. Semoga yang menyaksikan masih ingat. Mereka kan pengennya Nabi itu adalah malaikat. Di antara yang mereka yakini bahwasanya kenabian itu terlalu berat, terlalu mulia, terlalu agung untuk diemban oleh seorang manusia. Kalau bisa malaikat aja. Ini kenapa sih orang ini yang mondar-mandir pasar ini yang jadi Nabi atau Rasul? Dengan menistakan Nabi Muhammad SAW. Loh, nikmat. Dari kalangan kalian sendiri, kalau spesifik Arab, dari kalangan kalian sendiri, lebih luasnya jenis manusia. Karena dia akan lebih paham bagaimana menghadapi kalian yang sama jenisnya. Kalau kemudian, yakni malaikat sudah beda jenisnya. Nabi Muhammad saja sampai sakit berhari-hari ketika melihat Jibril dalam bentuk aslinya beliau diciptakan. Nabi Muhammad, orang yang punya kekuatan 100 orang laki-laki, sakit. Lihat bagaimana proses datangnya Jibril kepada beliau. Sakit. Kemudian kita nih memang memiliki kekuatan standar 1 orang manusia karena kita sendiri ya. Mungkin ya pingsan. Atau mungkin mati sekalian. Ya, kedahsyatan sesuatu itu mengguncang. Khususnya jantung ini. Anda kalau nggak kuat, selesai. Makanya orang kalau misalnya jantung dan kaget, kan bisa selesai. Melihat sesuatu yang dahsyat, bisa selesai. Terpicu emosinya, bisa selesai. Entah terlalu bahagia, entah terlalu sedih. Selesai. Karena kita punya kekuatan manusia standar 1. Nabi Muhammad 100. Sakit. Wallahu'alam bissawab. Ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua diutusnya kepada kita seorang nabi dan rasul dari kalangan manusia. Spesifik dari bangsa Arab. Karena waktu itu tentunya khitabnya untuk mereka. Kenapa harus di Arab? Nabi itu totalnya 124.000, yang Arab cuma 5. Nabi itu 124.000. Jadi kan kadang-kadang ada orang menistakan benci sama Arab. Benci sama Arab. Padahal nabinya Arab. Al-Quran bahasa Arab. Hadis Nabi Muhammad bahasa Arab. Aneh. Banyak kosakata kita dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Semua kita paham tuh. Orang kalau sudah dari nakal ketobat kan ngomongnya insaf. Itu dari bahasa insaf, ansaf, yunsifu insafan, orang yang adil, orang jadi adil, jadi lurus. Bahasa Arab. Benci Arab. Dan yang Arab cuma 5. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Hud, Saleh, Syu'aib, Ismail, 5. Sisanya non-Arab. Nabi kok Arab semua diturunkan? Enggak. Cuma 5. Dan hikmah yang lain adalah bahwasanya bangsa Arab itu sampai sekarang pun Anda akan tahu perangai mereka keras. Tidak bisa dipungkiri. Anda punya teman dan kemudian dia yakni keturunan Arab, ya, entah Yaman kah, Saudi kah, terserah mereka yakni keturunan ras Arab itu memiliki perangai yang keras. Sikap yang keras. Tapi bukan berarti kemudian mereka tidak belajar untuk jadi lembut. Enggak, kita muslim kok. Tapi ini hukum asalnya. Jika yang berperang seperti itu saja bisa Nabi Muhammad taklukkan, apalagi kemudian ras yang lain? Itu hikmah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi Ustaz Syafiq bahasa lama lembut, karena lembutnya beliau ditakuti ya. Hafizullah taala Ustaz Syafiq Reza bahasa lama. Lembut ya, anak nggak tahu dulu seketika kuliah setiap hari Jumat kalau libur saya sering diajak tuh, Rul ke Uhud yuk. Ngapain? Dulu sih ngomongnya ngapain pik gitu ya, sekarang ya nggak enak udah dokter. Ngapain? Nyari dop katanya. Anda mungkin nggak berani gang dop. Mainan beliau itu. Hafizullah taala. Iya. Allah alam bisawab. Karena lembutnya beliau kemudian. Ya ini dahsyat ya, Allah alam bisawab. Dan tentunya ustaz-ustaz yang lain, karena memang inilah dakwah ahlus sunnah, yakni dengan kelembutan. Makanya juga kita namanya rifqah. Mantap. Oke, lanjut. Masih terjemahan surah Ali Imran 64. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad SAW di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri, entah itu jenisnya manusia, entah kemudian bangsanya Arab atau rasnya Arab. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Al-Quranul Karim. Mensucikan jiwa mereka dari kesyirikan. Mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, Al-Hadith. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesat sebelumnya. Nabi Muhammad yang berikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak sesat? Punya anak perempuan mereka bunuhin. Mereka kubur hidup-hidup. Di mana akal sehatnya? Bayangkan Islam datang, Nabi Muhammad SAW diutus dan kemudian memuliakan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ya, saya tidak baca tafsirnya, kepanjangan nanti. Kemudian surah Al-Jumu'ah ayat 2. Mirip-mirip ayatnya, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Yang artinya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul pada kaum yang buta huruf. Nabinya pun buta huruf. Bukan berarti kemudian kita kurang ajar, tidak horor, enggak. Nabi Muhammad, Nabi Ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kata para ulama di antara Ibnu Abbas, tapi beliau bisa berhitung. Karena beliau pedagang, bisa ngitung dong. Tapi enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Tapi hikmahnya luar biasa. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, jika Nabi Muhammad bisa baca dan tulis, maka orang-orang kafir Quraisy akan gampang mengatakan, alah Muhammad itu, SAW, yang dia sampaikan itu, SAW. Dia baca itu di kitab-kitab yang mana, dia baca itu. Atau ada yang menceritakan kepada dia cerita-cerita itu. No, dia bisa baca, dia bisa tulis, dia karang itu. Tapi mereka pun tahu Nabi Muhammad tidak bisa. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa. Karena mereka juga enggak bisa. Bukan berarti semuanya. Bukankah di zaman itu mereka sedang beradu syair? Enggak semuanya dong berarti. Mereka tidak bisa menolak kebenaran yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Mereka tahu Nabi Muhammad dari kecil. Dia teman, mereka teman main Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berfirman, وَمَا صَاحِبُكُمْ مِنْ مَجْنُونَ. Pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyebutkan sahib dan teman kalian ini loh, si Muhammad ini teman kecil kamu. Teman kamu main kan? Kamu amanahkan kepada dia hartamu kan? Kamu enggak pernah dapatkan dia berdosa sekalipun kan? Ini teman kamu. Dia bukan orang gila. Tapi Allah sebutkan sahib. Allah tidak sebutkan bahwa Muhammad bimajnun. Dan tidaklah Muhammad itu orang gila, enggak. Allah ingin lecehkan orang-orang kafir. Ini teman kamu loh. Ya. Mereka tidak bisa tolak basicnya. Karena mereka tidak pernah mendapatkan satu dusta pun dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin itu bahkan sebelum jadi Nabi. Orang terpercaya itu sebelum jadi Nabi. Subhanallah. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang mengutus seorang Rasul pada kaum yang buta huruf. Dari kalangan mereka sendiri. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Al-Quranul Karim. Mengsucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah Al-Quran As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah. Tiga ayat yang mirip-mirip ya. Tapi di sini ada penekanan ummi. Dan dua sebelumnya kurang lebih sama. Akan nikmat diutusnya kepada kita seorang Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ulangi faedahnya, apinya. Alasan kenapa para sahabat wajib kita kemudian mengikuti para sahabat, memahami agama ini dengan paham para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah beserta tafsir keduanya langsung oleh Rasulullah SAW. Langsung. Bahkan on the spot ya. Coba misalnya cerita ketika tafsir surah Al-Kautsar misalnya. Tafsir surah Al-Kautsar misalnya. Jadi kalau itu Nabi Muhammad tidur-tidur ringan gitu ya. Antara maghrib dan isya gitu ya. Standar mungkin orang ngantuk gitu ya. Kemudian beliau terbangun dan kemudian senyum. Tadi ketika aku tidur diturunkan kepadaku surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka selesai. Atadruna ma Al-Kautsar? Wahai para sahabatku, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Kata para sahabat, Allah dan Rasulullah mengerti, enggak faham kami. Nahrun a'tanihi Allah Subhanahu wa taala, yani fil jannah. Adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di surganya kelak subhanallah. Nabi Muhammad langsung tafsirkan Al-Kautsar di hadapan mereka. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini contoh mudah saja. Wallahu a'lam bishawab. Oke lanjut. Alasan ke-11 mungkin kita sudahi dengan poin ini. Untuk para penanya insyaallah. 5 penanya ya. 5 penanya pertama ya. Insyaallah kita akan berikan kitab ini. Kitab mulia dengan manhaj salaf. Mau dari Banjar, mau dari luar Banjar, no problem. Yang dari Banjar, ambil ke studio. Atau nanti kita urus bersama admin. Yang di luar Banjar, ya kita kirimkan lah ya. Insya Allah kita kirimkan. Kayak kemarin, Talbis Iblis, tautunya dari luar Banjar semua. Gak apa-apa, kita akan paketin ya. Oke, 11. Para sahabat Nabi adalah orang yang paling bersih hatinya. Ayo. Orang yang paling bersih hatinya lah yang paling layak untuk kita jadikan patokan untuk bagaimana cara kita memahami agama ini. Orang yang hatinya paling bersih setelah nabinya Muhammad SAW. Siapa? Para sahabat. Dan asar ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Perhatikan yang ingin rekap ya atau yang ingin mengingat lagi. Halaman 137 perhatikan. Kita baca sedikit. Halaman 137 perhatikan. Kok 137? 139, sorry. 139. Bacakan asar yang paling bawah itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman." وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أرتي سوري betul-betul 137, bukan yang ini, sorry, 137. Athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita sedang bahas bersihnya hati para sahabat. Kalau yang tadi adalah dalil dalamnya ilmu para sahabat. baiknya kondisi para sahabat karena hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling ringan bebannya, karena jarang salah para sahabat radhiyallahu anhu. Inna Allah nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khayra qulubil ibad fastafahu linabiyyi linafsihi fabta'athahu birisalatihi. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ سَيِّئٌ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih Nabi Muhammad sebagai utusannya. Allah memberikan risalah kepadanya. Kemudian Allah melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka didapati bahwa hati para sahabat merupakan sebaik-baik hati manusia. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya, wazara, menteri, yang mereka berperang dengan agamanya, di atas agamanya. Apa yang dipandang kaum muslimin, maksudnya para sahabat, itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang mereka, yaitu para sahabat, pandang buruk, maka di sisi Allah hal tersebut juga buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan bermanfaat salah dan khilaf ulumun ma. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada pertanyaan? Dari Rifkan ada. Ini nomor langsung yang masuk. Dari antum, dari nomor antum. Belum masuk. Ya, tapi ada yang lain masuk nih. Insya Allah nanti nomornya dicatat. Dan Akhdafid akan menghubungi ya. Apakah antum di Banjar? Kalau di Banjar ya antum silakan ambil bukunya. Ya, janjian sama David gitu ya, mungkin ketemuan di Duta Mall gitu. Terserah ketemuan di mana, ambil bukunya di David. Kalau dari luar Banjar, insya Allah dia akan nanya dan kita akan kirimkan ya. Setelah Idul Adha ya. Enggak, kita akan kirimkan langsung ya. Yang talbis kemarin belum ya? Belum. Itu satu dus tuh, talbis iblis. Oke. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, gimana kalau seorang itu rajin ikut kajian salaf tapi juga ikut kajian lain yang bukan salaf, masih berbuat bid'ah seperti dia sebutkan beberapa bid'ah, apakah itu termasuk pemahaman salaf juga atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Pada bagian di mana dia ikut kajian-kajian sunnah, kajian-kajian salaf, dia bagian dari salaf, dari kajian salaf. Yang kita sayangkan kemudian dia kok kemudian tidak punya filter. Mungkin orangnya sangat bersemangat ya, hingga kemudian sana sini dia hadiri, berkeyakinan bahwasanya dia bisa memilah, dia bisa memilih. Yang baik bisa dia ambil, yang buruk bisa dia tinggalkan. Tapi tak taunya syubhat masuk ke kepalanya. Akhirnya bagi dia semuanya jadi sama. Atau saking puyengnya berhenti dia ngaji. Ya, karena dia belajar dan kemudian mempelajari fikih. Yang kemudian antara satu dan yang lainnya berbeda. Kalau prioritas Anda belajar atau yakni yang Anda utamakan dan belajar pertama kali benar, yaitu perkara akidah kalau sudah berbicara akidah berarti rukun iman. Kemudian anda dalami iman kepada Allahnya itu berkaitan dengan tauhid, insyaallah mau di mana tempat pun anda ngaji pasti sama, yaitu kajian-kajian. Akhirnya nanti anda baru punya filter yang bagus. Jadi alirkan atau alihkan semangat anda, yakni untuk memilih. Kebenaran betul bisa datang dari siapapun, tapi berguru belajar harus milih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemudahan kepada teman si penanya ini mungkin untuk kemudian stick saja dengan kajian salaf. Daripada kemudian anda pusing dan syubhat banyak masuk, bisa kemudian akhirnya para ustaz di kajian salaf anda tahzir, atau andanya karena puyeng berhenti ngaji. Banyak resikonya. Tapi semoga tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waduh. Masya Allah. Jadi kita punya kitab. Stoknya cuma 5 nih. Jadi kalau lebih dari 5, ini sisanya tetap dapat hadiah insya Allah. 2 buku saku ya. Satu kumpulan doa terjemahan Hisnul Muslim, satunya buku saku sifat salat Nabi Muhammad SAW. Oke ya, ini yang di luar 5 ya. Atau misalnya nih yang orang Banjar bertanya dan sudah punya bukunya, ambil ini aja biar bukunya untuk yang lain. Oke, atur sana sama Akhdapit nanti ya. Jadi di luar 5 nanti dapat 2 buku ini. Oke. Dapat 2 buku ini dan berserta nota ya. Enggak gratis. Barakallahu fikum dan juga untuk semua para donaturnya. Ini semuanya adalah dari donatur. Kitab-kitab ini, buku-buku ini. Kitab saya. Apa nih? Semuanya lah ya. Kayak saya enggak bisa sebutin satu-satu. Ada tablet, ada lampu fill, lampu. Semua. Barakallahu fikum untuk siapapun di antara anda yang menyisihkan hartanya untuk yakni kegiatan dakwah, dan juga yang baru-baru ini, hari ini lebih tepatnya, yakni anda sumbangkan pulsa dan kuota untuk yakni streaming kami. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi selalu harta anda. Berkah itu artinya halal, baik, halal, banyak, continue. Amin ya rabbal alamin. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya bagaimana caranya kita mengetahui teman yang sesuai dengan mandat salaf, karena banyak teman yang juga menyampaikan Al-Quran dan Al-Hadith Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara dia memahaminya? Tentunya anda harus faham dulu ayat A, hadith B. Anda faham bagaimana cara memahami ayat A ini dan hadith B itu melalui pemahaman para salafus saleh, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu dulu. Nah, kalau anda sudah tahu pemahaman mereka, nanti anda akan tahu siapapun di antara teman-teman anda yang menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, apakah sesuai dengan pemahaman salafus saleh atau dengan pemahaman dia sendiri. Andanya harus tahu dulu. Itulah gunanya belajar. Kemudian, assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum, waalaikumsalam, barakallahu fikum, barakallahu. Ustaz, bagaimana mengetahui orang itu dan orang, bagaimana mengetahui orang atau tanda mimpi ketemu Rasulullah SAW benar-benar beliau dengan mempelajari syama'il beliau? Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Dewa nama Muslim. Barang siapa yang melihatku di mimpinya, dia betul-betul melihatku karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Nah, tugas kita mempelajari fisik Nabi Muhammad ada di Syama'ilun Nabi. Kajian bersama Ustaz Hafiz Senin subuh di Rifkon. Syama'ilun Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW physically? Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya detail. Anda harus tahu. Nah, ketika sifat-sifat tersebut yang disebutkan oleh beliau, maka kita yakini, masya Allah, beliau adalah mimpi, beliau bermimpi bertemu Rasulullah dengan benar. Tapi ingat, ini adalah keutamaan untuk yang bertemu. Maka jika anda orangnya, anda bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, simpan, enggak usah cerita-cerita. Ini keutamaan untuk anda yang bermimpi. Jangan kemudian darinya anda ingin mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Kenapa? Ya tentunya itu keutamaan. Tapi enggak usah, simpan saja. Enggak umum orang itu bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Orang-orang soleh yang kemudian mendapatkan. Tapi kalau bisa jangan cerita. Karena tidak semua orang faham bagaimana menyikapi anda. Karena anda soleh. Simpan. Akan jauh lebih baik. Allah Alhamdulillah. Yang kita takutkan, orang hanya ngaku-ngaku. Nah, ini yang jadi masalah. Ngaku-ngaku ketemu. Ya, pertanyaan ini pertanyaan keempat yang dapat buku Mulia Dengan Manisab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh berdakwah tanpa ilmu, namun tidak ada keraguan tentang manhaj salaf, yaitu menyampaikan perkataan ustadz-ustadz saja? Karena yang ulun baca, sebelum berdakwah kita harus mengamalkan dan menghafalkan dengan baik. Jazakallah khair. Tidak boleh. Bukan level berdakwah yang luas saja ya. Anda ingin nasihati saja nih. Mungkin anda punya power, anda suami ingin nasihati istri, anda punya power, anda orang tua ingin nasihati anak, atau misalnya sebaliknya, anda istri ingin nasihati suami, anda anak ingin nasihati orang tua, anda teman ingin nasihat, anda ingin nasihati teman yang selevel misalnya, harus dengan ilmu. Itu tips nomor satu berdakwah. Yang level nasihatnya masih internal, apalagi yang jauh lebih luas, ilmu nomor satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Ini ada di sini nih. Ini nih. Poin ke-14 dalam kitab ini ya. Masih lama sih, kita baru poin berapa tadi? Kita baru poin 11 tadi ya. Ada di poin ke-14. Kenapa kita wajib menjadikan para sahabat sebagai patokan, tolok ukur bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Adalah para sahabat Nabi Muhammad adalah orang mukmin yang pertama kali berdakwah. Poin 15, itu 14. Dakwah para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah hak dan lurus dibimbing Rasulullah SAW. Dakwah apa itu? Dakwah di atas ilmu. Surah Yusuf ayat 108, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah Yusuf 108. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad SAW, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, dengan disebutkan ini, yani ala basah, dengan yakin. Terjemahannya, ala ilmin. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, kalau anda pengikut Nabi Muhammad SAW dan anda ingin berdakwah, maka dakwah anda harus seperti Nabi Muhammad, ala basirah, di atas ilmu. Kalau sudah berbicara ilmu agama, berarti qala Allah, qala Rasulullah, itulah ilmu agama. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda. Cara memahamnya, pemahaman para sahabat. Balik lagi, mutu-mutu kan? Ya. Maka tidak benar kemudian berdakwah tanpa ilmu. Kalau misalnya hanya menyampaikan perkataan ustaz, no problem. Tapi ustaz itu menyampaikan firman atau enggak? Atau sedang Muhammad? Silahkan anda kutip, toh dia menyampaikan firman Allah. Toh dia menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW dengan paham yang benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Wah keren-keren nih pertanyaannya nih. Pertanyaan berapa tadi? Tiga ya. Empat ya, ini yang kelima ya, yang terakhir ya. Setelah ini berarti dapatnya cuma ini ya. Setelah ini ya. Ini pertanyaan lima pertama. Assalamualaikum Ustaz. Saya disebutkan namanya dari Banjarmasin. Nah ini enak nih, tinggal ngambil bukunya ke Akhdafid ya. Mau bertanya Ustaz, apakah ada form Untuk pertanyaan apakah ada formatnya atau langsung? Eh, langsung aja, Mbak. Enggak ada format. Nanya aja bismillah, enggak ada masalah. Saya mau bertanya, berarti apakah kejadian-kejadian yang sekarang terjadi, misal pandemi itu sudah terjadi semuanya di zaman sebelum-sebelumnya dan keadaannya lebih parah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang namanya wabah ini yakni terjadi terus-terusan. Persekian tahun akan selalu ada. Kalau misalnya sebagian orang mengatakan bahwasanya wabah ini datang karena semua kita bergumul dengan riba, sebelum ini pun sudah rusak-rusakan ekonomi kita karena riba. Sebelum pandemi, saat pandemi, habis ini, selama orang kemudian masih bergumul dengan riba, akan seperti ini terus ekonomi kita. Hancur-hancuran. Apalagi sekarang, kelihatan sekali hancurnya. Tapi apakah menyeluruh semuanya? Enggak. Orang-orang yang betul-betul kemudian bermuamalah dengan muamalah yang halal, berkah. Apa itu berkah? Banyak dan berkesinambungan. Bismillah, jalan mereka. Cukup hidup mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ya ini persekian tahun disebutkan selalu ada wabah. Sahabat Nabi yang bersih hatinya, apakah 10 sahabat yang dijamin masuk surga atau 60 sahabat itu semua? Kita sebutkan tadi secara umum. Kita tadi sebutkan secara umum. Dan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100 juga itu umum. Untuk semua sahabat. Berkaitan dengan para sahabat, ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain? Betul. Ada di kalangan para sahabat lebih utama dibandingkan yang lain. Contoh, Al-Khulafa Ar-Rashidin, itu paling utama di antara semua. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini paling utama secara urutan, paling utama secara kekhalifahan, beginilah urutan. Siapa kemudian lagi yang lebih utama dibandingkan yang lain? Setelah mereka berempat, enam sisanya dari total 10 yang dijajakan surga. Siapa kemudian berikutnya yang ikut perang Badar? Siapa kemudian berikutnya yang ikut perang Uhud? Siapa kemudian yang berikutnya sebelumnya yang ikut Bai'ah? Ya, mereka ada yang lebih utama dibandingkan yang lain. Tapi berkaitan dengan yang dijaminnya surga, semua mereka dijamin surga. Itulah kenapa kita tidak masuk ke dalam perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Mereka sudah dijanjikan surga. Dan ketika mereka melakukan kesalahan manusiawi, dan itu berdasarkan ijtihad, toh salah pun mereka dapat pahala. Sahabat Nabi Muhammad SAW, ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, sampai di sini untuk ya hadiah buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Berikutnya, yakni satu, dari David ada berapa? Ada empat ya, David? Ada tiga ya, David? Ada tiga ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke ya. Enam pertanyaan lagi, stop, kita stop sampai sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tanda taubat seorang itu telah diterima? Di antara tandanya dia menjadi insan yang jauh lebih baik. Itu contoh mudah dan simpelnya. Di antara tanda diterimanya taubat seorang, dia menjadi insan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dalam perjalanannya apakah kemudian enggak pernah bermaksiat? Mungkin jatuh lagi, no problem. Bukan no problem. Manusia, itulah manusia, selalu bersalah. Tapi menjadi lebih baik lagi. Itulah di antara tanda-tanda taubat seorang diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang dari David ini dari masuknya di Rifkon ya. Siap. Bismillah Ustaz, belum mau menanyakan apakah ada contoh Rasulullah SAW membersihkan kuburan. Apabila kita bersihkan dari rerumputan dengan niat supaya bersih, apakah boleh? Jazakallahu khair. Standar kebersihan saja, no problem. Kalau contoh saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya sampai ketutup gitu enggak, tidak kelihatan lagi, karena kita cuma letakkan batu sebagai tanda, sebagaimana pembahasan kita di kaifa amaluhum, atau cuma satu nisan, mau ketutup habis gimana? Bersihkan, no problem. Tidak ada masalah, standar kebersihan saja, karena kita supaya tetap tahu ini tanda kuburan bapak kita, ibu kita, kakak dan lain sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui orang atau tanda mimpi? Oh ini sudah ya, ini yang dapat buku ini. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita bisa menjadi orang tawadhu? dan menghilangkan penyakit hati. Kita pernah sampaikan tips dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri supaya kita tawadhu, kata beliau, tidaklah kamu keluar dari rumahmu dan bertemu dengan kaum muslimin kecuali kamu mengira bahwasanya sahabatmu, temanmu, saudaramu pasti lebih baik daripada kamu. Ingat ya, yang teman-teman kaum muslimin ya, bukan non-muslim. Non-muslim kita pasti lebih baik karena kita beriman kepada Allah, mereka enggak. Ini enggak, bersama bertemu dengan kaum muslimin. Maka yakinlah bahwasanya saudaramu ini lebih baik. Saudara saya ini, nah mungkin dia punya amal rahasia A, B, C, dan D, saya enggak punya. Kalau Anda seperti itu, akhirnya nantinya Anda lebih rendah hati, lebih tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu tips. Anda mengira bahwasanya orang baik lebih baik daripada Anda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita sebutkan kemarin di kajian intisari akidah. Bahwasanya di antara akhlak salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah, mereka tawadhu, selalu merasa sedikit, selalu merasa kurang dengan amal yang mereka lakukan, dan mereka yakni takut dan benci sekali dengan ujub dan ketenaran. Itu akhlak salafus saleh yang juga harus menjadi akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan pertama kali jika ada teman yang mau hijrah ke manhaj salaf? Yang dilakukan pertama kali, perbaiki sholatnya. Ini sering kita sampaikan. Siapapun di antara kita yang baru hijrah, teman kita baru hijrah, baru yakni kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tekankan kepada dia untuk memperbaiki salatnya. Sudah perbaiki kemudian bacaan Al-Qur'annya. Di sela-sela itulah kemudian sama dia belajar akidah. Memperbaiki salat, sudah dekatkan diri kepada Allah dengan membaca kitabnya, belajar baca Qur'an. Baru hijrah, sholatnya yang kemarin bolong-bolong, sekarang harus rajin. Tau-taunya enggak pernah sama sekali sholat. Nah, itulah kenapa Anda harus belajar baca Quran. Biar sholatnya benar. Di saat yang sama, belajarlah akidah. Kalau sudah dikatakan akidah, berarti rukun iman. Itulah tahapan pertama yang harus dilakukan oleh siapapun yang baru hijrah. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kemarin kita jauh darinya. Bagaimana itu? Dekat kita dengan kitabnya, dekat kita dengannya, dengan menjalankan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya, atau di saat yang sama, kita belajar akidah. Hingga kita lebih mengenal Allah SWT, lebih masuk lagi tauhid. Tauhid bagian dari akidah, dan lebih spesifik tentang Allah SWT. Baru kemudian rukun iman yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan semua kita masih belajar, tapi itulah tahapan pertama. Dan miliki kitabnya, miliki bukunya, supaya kemudian yakni bisa membaca, dan ketika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sama ustaz, bahkan mungkin nomornya, akun medsosnya Anda bisa raih, tanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilafu, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pengambilan buku mulai dengan manhaj salaf area Banjar Masin, kapan bisa diambil? Nanti kita hubungi, nanti Akh David akan menghubungi semua teman-teman yang berhak dapat buku ini, entah yang dapat dua buku ini, buku zikir, doa dan zikir menurut Al-Quran dan Sunnah, dan juga sifat salat Nabi, buku saku, dan juga kitab mulia dengan manhaj salaf untuk 5 penanya pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan untuk semua para muhsinin donatur yang telah mendukung dakwah ini, khusus untuk ulum pribadi dan juga para ustaz yang lain, untuk yayasan-yayasan dakwah dan lain sebagainya. Semoga harta yang dipian semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berkah halal, baik, banyak, dan kontinu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.